Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sederet-sederet saudara-saudaraku jamaah pengajian kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka kita ngelajengaken kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas hikmah-hikmah dan pelajaran ingkang saged kita ambil, kita pendet dari surat Al-A'raf ayat 130, surat Al-A'raf 130. Di mana di dalam surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan kepada kita hikmah, manfaat, pelajaran yang sakit kita ambil, kita manfaatkan dari musim panas, musim kemarau yang kita saat niki tasih ngraosaken musim kemarau. Ya, Sasi ketiga panas yang berkepanjangan. Ya, insya Allah semua yang Allah takdirkan sedanten ingkang Allah kersaaken, seluruh apa yang Allah putuskan iku pasti ada hikmahnya. Enten kesainanipun, enten manfaatipun, tergantung kita ingkang saged mengkondisikan, saged bersikap yang benar, yang leres, sehingga semuanya bisa bernilai kebaikan, bernilai pahala. Saat panas kemarau kita bersabar, insya Allah itu kesainan, kebaikan, pahala. Atau misalnya besok Allah ngandapaken jawah, menurunkan hujan rendeng, itu juga insya Allah kesainan, kita syukuri, yang bisa bernilai pahala. Semuanya baik insya Allah. Allah Subhanahu wa taala ngemutaken kita Di dalam surat Al-A'raf ayat 130 tadi, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minat tamarati la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, walaqad akhadna, dan sungguh telah kami berikan hukuman ala fir'auna, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, anak buahnya, kaumnya, bisinina, dengan kami datangkan musim kemarau yang panjang. Gisasi ketigo ingkang dangu sangat, yang sangat lama sekali. Wa naqsim minal thamarati, dan kami berikan ujian berupa kurangnya buah-buahan, tanaman, tumbuhan, makanan. La'allahum yadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka meyakini bahwa Fir'aun itu sebagai Tuhan, meyakini bahwa Fir'aun itu sebagai pencipta, penguasa, pengatur hujan yang bisa menguasai sungai Nil di Mesir, sungai yang sangat besar, sangat panjang. Maka Allah ngemutaken, pengen ngerasakan, memberikan peringatan kepada mereka bahwa yang menguasai alam semesta, yang menguasai panas hujan adalah Allah, yang menguasai sungai Nil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi daripada Fir'aun, lebih tinggi daripada sinten mawon siapapun di dunia ini. Ya, maka Allah memberikan ujian, cobaan agar mereka yang dzakarun kemutan bisa lebih baik, bisa sadar, saged insaf, saged tobat, saged lebih baik. Ya, ini salah satu manfaat dari ujian dan cobaan. Yesus patos kita niku lebih baik. Ya. Sehingga apa, bapak-bapak, ibu-ibu, dari musim kemarau, dari musim panas ingkang kita rasakan, yang kita rasakan saat ini, ugi sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana kita niku lebih sabar. Ya, panas, kemudian sumuk, bagaimana gerah, kita diuji sabar nopo mboten, apakah kita bisa tabah nopo mboten. Ya, sabar niku artosipun imsak, imsak niku saged mengendalikan, mengendalikan nopo manah kita, bisa mengendalikan lisan, lisan niku pangandikan ucapan kita. Apakah kita bisa sabar mboten bersulo, ya tidak mengeluh. Terkadang tiang niku panas sumuk, hawa niku panas rapi nak tenan, hawa kok koyong ini. Ya, artinya mencela panas, seakan-akan nopo mencela, mencela panas, mencela kemarau. Padahal kedah kita ngertosi ingkang nyiptakaken panas niku Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang ngersakaken panas niku Allah, menawi kita mencela, mencela niku misuh, misuh. Maksudipun seakan-akan kita niku misuhi Allah, panas amati Allah ingkang menciptakan panas, Allah yang menciptakan gerah, ya, dan yang lain-lain. Maka nggih langkung sae banganipun misuh-misuh, atau kita pangandikan ingkang boten sae, sami-sami berkata, sama-sama kata itu lebih baik berkata yang baik. La yu'minu ahadukum ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Sinten tiang ingkang iman dumateng Allah dan hari akhir niku nggih berusaha pangandikan ingkang sae. Menawi mboten saged sae falyasmut niku meneng mawon kita diam. Nggih, sama-sama kita berkata nggih alhamdulillah panas ya Allah. Saged mepe gabah, alhamdulillah panas, saged menjemur baju, menjemur kasur. Kita ambil hikmah kesaenanipun mawon. Para pedagang es saged laris, saged ya banyak penghasilannya. Kita ambil kesaenan nilai-nilai ingkang sae. Ya, bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panas, dengan kemarau niku nedahaken bahwa betapa nikmatnya hujan, betapa nikmatnya toyo. Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan berupa air hujan ingkang kathah. Allah sampun maringaken dumateng kita air yang berlimpah. Ya, tapi terkadang kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih. Maka saat kering, saat panas kemarau nembe kelingan, kita kemutan. Ya, baru ingat, oh ternyata napa air nggih. Banyu itu suatu kenikmatan. Kalau kita tidak diuji, kadang-kadang nggih lali amargi banyu kathah, melimpah. Semuanya tersedia. Tapi saat Allah ngemutakan, oh ternyata air itu suatu kenikmatan, sumber kehidupan. Kita teringat bagaimana daerah-daerah yang kering, bagaimana kawasan-kawasan yang tandus, kita alhamdulillah tasih kathah. Toyo walaupun panas tapi masih bisa minum, masih bisa memanfaatkan air dengan baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ngemutakan kita di dalam surat Al-Waqiah ayat 68 69 afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Perhatikanlah air yang kita minum. Nggih copi, kita niku sedinten ngunjuk pinten gelas, pinten liter banyu ingkang kita unjuk, kita minum. Bukankah ini suatu kenikmatan? Apakah kita pernah menghitung pinten liter banyu sing tak umbi? Berapa liter? Ini Allah memberikan secara gratis kepada kita. Sekarang kita berumur misalipun 30 tahun, kawan 20 tahun, 20 tahun. Berapa liter air yang sudah kita minum? Berapa liter toyo ingkang kita agem adus mandi? Berapa liter air yang kita gunakan untuk mencuci? Sangat banyak sekali. Dan ya, apakah kita ditagih Allah nota tagihan ken bayar koyon PDAM niko sesasi pisan enten nota boten? Tidak pernah Allah minta bayar banyu, harus bayar air, tidak pernah. Mboten nate Allah niku mengirim nota tagihan kepada kita. Air yang kita minum, air yang kita sedot misalnya untuk sawah atau yang lain, semuanya gratis Allah berikan kepada kita. A'antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kamu yang menurunkan dari langit, dari awan? Amnahnul mungzilun, ataukah kami Allah ingkang ngandhapaken? Napa kita saged ngandhapaken Jawa? Apakah kita bisa menurunkan hujan? Boten saged. Sedanten anugerah kenikmatan saking Allah yang tidak ternilai, menawi kita istilahnya pun hitung dengan harta rupiah, misalnya aqua niku pinten ya, sak liter, setengah liter, kita hitung berapa liter air yang sudah kita minum, kalau dibayar harus membayar, tidak ternilai, tidak terhitung kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Ya niki, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, lebih berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkang nomor kali, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan musim kemarau, musim panas, niki pepiling sebagai peringatan dumateng kita akan panasnya akhirat. Saat niki ten dunia pun raose panas, kita bayangakan mengkopiye ten akhirat. Bagaimana panasnya ten alam kubur, ten dunia kita tasih saged tumbas es 3000, di dunia kita tasih saged asinan, payungan, tapi bagaimana ten akhirat mengke menawi panas, nopo enten sing dodol es, mboten enten. Di akhirat yang bisa melindungi kita hanya amal ibadah kita. Ingkang saged menjaga kita adalah amal kebaikan kita. Di dunia panas, nanti di akhirat langkung panas, lebih panas di alam kubur, lebih panas. Maka kita ketah persiapan supados saged ngiyup, bisa kita punya perlindungan. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala ngimutakan dumateng kilop kita tentang panasnya neraka jahannam. Wa qalu la tanfiru fil har, dan mereka tiang-tiang munafik nggih zaman rumiyin niku berkata kepada para sahabat yang akan pergi berperang, para sahabat ingkang ikhlas, ingkang beriman dumateng Allah niku ajeng mangkat perang. Maka di napa di orang-orang munafik niku menggembosi, digembosi. La tanfiru fil had, rasah mangkat jihad panas. Tidak usah berangkat perang karena panas, jihad itu panas, rekoso, rasah mangkat wae digembosi oleh orang-orang munafik. Maka Allah mengatakan, kun, katakan, jawablah kepada orang-orang munafik tadi, naru jahannam asyaddu harron, bahwa neraka jahannam lebih panas. Kalau kita mboten ngestokaken dawuhipun Allah, kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berjihad, maka kita dikhawatirkan mlebet neraka jahannam. Dan neraka jahannam lebih panas daripada panasnya serengenge matahari di dunia. Laukanu yafqahun, kalau seandainya mereka niku ngertos, paham, bisa memikirkan yang bijaksana. Ya, niki juga kedah kita pahami bahwa panasnya dunia ngemutaken, supados ngemutaken bilih mangke ten akhirat niku ugi enten panas yang lebih tinggi lagi, lebih panas lagi. Maka monggo niki memberikan kita semangat, kita lebih baik dalam ibadah. Wow. Amargi yang bisa melindungi binjing payung, yang bisa memberikan perlindungan kepada kita adalah amal kita. Misalnya sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita niku yang sangat melindungi kita dari panasnya neraka. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menceritakan tentang panasnya keadaan di padang mahsyar. Wonten ing padang mahsyar ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa matahari akan didekatkan. Srengenge niku sakniki panas padahal tebih jauh berapa ribu kilometer di atas kita niku panas sangat. Apalagi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar bahwa matahari itu didekatkan, tembur sirah-sirah kita, kepala kita. Matahari akan didekatkan kepada makhluk kelak pada hari kiamat sejarak satu mil itu cerah sangat, pinten sak kilo paling, padahal sekarang ribuan kilo. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelajengaken adapun manusia adus keringat nggih, karena sangat panas maka keringat manusia niku banyak keluar, medal adus keringat, renang boten banyu air segar umbul boten, tapi renang keringat. Iya, tergantung dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada orang yang tenggelam sampai lutut nggih, dengkul. Kita terus keringete niku ngantos dengkul. Ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang. Bahkan ada yang sampai mulut nggih, terus kelelep sampai mulut. Niki semakin banyak dosa yang dilakukan manusia, wow, semakin banyak keringat yang keluar. Niki juga nedahaken dumateng kita berusaha menjauhi dosa-dosa. Amargi dosa yang kita lakukan nanti akan berakibat jelek, punya pengaruh yang jelek kepada kita di akhirat. Ya, ini juga kita harus memahami dan menghayatinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dari musim kemarau, musim panas ini juga ngemutaken dumateng kita, jangan sampai hati kita juga kering kemarau. Keringnya hati itu lebih berbahaya daripada keringnya bumi. Kemarau ini pun manah kita niku langkung bahaya daripada kemarau bumi. Ya, ketiga ini pun manah kita, hati kita itu lebih berbahaya daripada musim ketiga wonten ing bumi. Jangan sampai hati kita kering kemarau. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mathaluma ba'athani lahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathiri asaba ardhon. Ingkang artosipun permisalan petunjuk ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia niku seperti hujan yang lebat, yang bermanfaat, yang mengenai tanah. Ya, artosipun bahwa siraman rohani, hujan jawahipun hati kita itu dengan ilmu, agar hati kita selalu segar, manah kita itu selalu sehat, hati kita selalu bersih. Itu dengan kita ngaji siraman rohani, dengan kita membaca Al-Quran niku menjadikan hati kita tidak kering, tidak kemarau, hati kita tetap segar, hati kita tetap sehat. Walaupun bumi kering, monggo. Tidak apa-apa, bumi kita kering. Ingkang penting, ampun ngantos, manah kita nggih kering, kemarau. Ini lebih berbahaya. Karena kalau bumi kering paling nggih mengelak, panas. Akan tetapi kalau manah kita niku kering, kemarau niku neraka. Saged nyebabaken kita mlebet neraka. Karena tidak mau ibadah. Kalau hati keras dan kering niku mboten purun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita berusaha menyiram. Nggih, menawi kita gadah taneman, tumbuhan atau pari nggih ten sabin niku disedot ra. Walaupun mboten enten jawat, direwangi disedot priye carane ben mboten kering, mboten mati. Maka sami manah kita ampun ngantos, manah kita nggih kering, mampun ngantos mati. Manah kita pripun disedot ke banyu, bagaimana kita siram dengan air, wow, ngaji, ngaji maos Al-Qur'an. Itu siraman hati kita, siraman rohani kita. Ya niki nggih, kita berusaha seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya musim kemarau niki, saged ningkataken solidaritas. Solidaritas niku maksudipun kepedulian, tolong menolong, dumateng sederek-sederek kita. Saudara-saudara kita misalipun daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang sudah pajeklik nggih, misalipun ten Ngawen, Gunung Kidul, nopo daerah-daerah yang saat ini sudah tidak ada air pun, sumur sudah kering. Ya, maka monggo kita nggih ngraosaken nek ra duwe banyu ngelai ora penak. Maka kita berusaha membantu mereka, menawi kita diparingi rezeki bantu sedekah, donasi air minum, donasi air bersih dumateng sederek-sederek kita ingkang betahaken. Iya, karena memang kebutuhan vital nggih, banyu toyo niku kebutuhan yang sangat mendasar sekali. Kita harus berusaha membantu dan menolong saudara-saudara kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan tiang mukmin, tiang Islam satu dengan yang lainnya dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu itu seperti satu tubuh. Satu tubuh kita nek ngangkat niku nggih kabeh awak. Sikil nggih napa semua nggih otot-otot semua bekerja saling tolong-menolong. Ya, semua merasakan. Idastaka minhu adbun tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Jika salah satu tubuh kita sakit nggih, misalipun tangan kita niku sakit kena lading nopo pripun, kabeh awak melu panas, sikil ya melu panas, sirah ya melu mumet. Nggih, sing lara tangane, tapi kabeh melu panas. Niki perumpamaan tiyang muslim niku, menawi sederek kita nembe susah, kita nggih ngraosaken susah. Kita harus merasa susah juga. Jangan sampai malah kita senang, bahagia melihat penderitaan tiang sanes. Jangan sampai, tiang Islam itu harus saling menyayangi. Kalau ada saudara kita sedang susah, kita ikut susah. Maksudipun berusaha menghilangkan kesusahannya dengan kita bantu. Iya, dengan air bersih itu bisa kita renungkan, kita penggali. Ada sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ada seekor anjing yang kehausan, kemudian ada wanita pelacur yang tentu saja banyak maksiat, banyak dosa, kemudian memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasyakarallahu laha. Allah sangat berterima kasih kepada wanita tadi, faghfaraha, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Niku namung paring unjukan dumateng anjing. Memberi minum kepada seekor anjing mung ngagem sepatu, sepatu sepatune dicopot, ciduke banyu sumur. Niku pinten liter, setengah liter paling. Setengah liter niku dosa-dosa nipun diampuni Allah. Bagaimana kalau kita membantu menungso, membantu anjing saja pahalanya sangat besar, apalagi kita membantu manusia. Mboten namung setengah liter, tapi satu liter, dua liter, atau sepuluh liter, maka pahalanya lebih besar, lebih banyak lagi. Ya, tangki, sak tangki napa nika banyu nika 200.000, 300.000. Insyaallah tidak berat kalau kita donasi air bersih di 200.000. Sangat bermanfaat sak kampung, sak pondok atau banyak umat Islam yang memanfaatkannya. Ya, atau juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga bisa merasakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yang diserang oleh Israel juga panas, boten panas rengingi, bukan panas matahari, tapi panas dibom, panas ditembak peluru. Bagaimana perasaan mereka? Kita mawon gur panas rengingi gresulo, apalagi kalau panas karena bom. Bahkan ada berita Israel niku memakai bom fosfor. Itu senjata yang paling berbahaya, yang paling mematikan di muka bumi, yang bisa menghancurkan sampai tulang kalau kena bom niku. Daging niku meleleh sampai tulang, amargi panas sangat. Mboten mung 100 derajat, ribuan derajat panasnya, sehingga panasnya itu menghancurkan sampai tulang. Niku panas, panas kena bom, panas ditembak bapak-bapak. Maka bagaimana solidaritas kita, bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina? Ya, minimal doa, kita mendoakan mereka. Kita ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan, kekuatan kepada mereka. Ampun kesupen, doa akhir, minimal doa. Menawi mboten saged bantu uang, mboten saged bantu barang, bantu doa. Ini jangan sampai kita melupakan sholat tahajud, sholat duha, sholat jumat, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang kepanasan, yang lebih panas daripada panas kita. Ya, ini juga yang perlu kita pahami bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga dengan peristiwa panas kemarau ini tetap menjaga iman kita, takwa kita, dan lebih meningkatkan rasa syukur kita pada Allah, rasa tunduk kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi saged bermanfaat. Nyuwun pangapunten, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis.